Kau hadir di sini menemani tidur di malam ini. Kau datang membelai rambutku. Kau kejut kami hangat sekali. Mesra ku rasa seakan terjadi. Goodbye.